بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله di antara prinsip akidah yang begitu mendasar dari akidah Islam yang diajarkan dalam Al-Qur'anul Karim, diajarkan dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, disepakati oleh salafus saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in atba'ut tabi'in, disepakati oleh semua ulama yang mu'tabar keilmuannya, ulama sunnah. Dan ini merupakan tanda iman seseorang. Ialah meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Maha tinggi di atas semua makhluknya. Maha tinggi di atas arusnya. Terpisah dari makhluk-makhluknya. Ini prinsip yang sangat mendasar. Meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jal di atas. Maha tinggi di atas semua makhluk-makhluk yang ada. Sekaligus ini merupakan bantahan terhadap keyakinan-keyakinan yang dihukumi oleh para ulama sebagai keyakinan kufur. Bukan semata-mata bid'ah tapi kufur. Keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana. Keyakinan bahwasanya Allah azza wa jal bersemayam pada makhluknya. Keyakinan bahwasanya Allah menyatu dengan hamba-hambanya. Namanya ittihadiyah atau wihdatul wujud. Atau akidah hululiyah. Atau akidah Allah fi kulli makan. Bab yang disebutkan oleh muallif hafizahullah Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah dalam bukunya Kitab Al-Arba'in fi Madzhab Salaf tentang masalah ini. Beliau menyatakan pada bab yang ke-33 uluwullah ta'ala waraddu 'ala al-hululiyah. Ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Bantahan kepada hululiyah yang menyatakan Allah bersemayam pada makhluknya. dibawakan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bijariyatin sauda. Ada seseorang sahabah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seorang jariyah, seorang budak yang hitam. Faqala, maka berkata laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna alayya raqabatan mu'minah. Sesungguhnya aku punya kewajiban, punya tanggungan membebaskan budak yang beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetes jariyah tadi. Beliau bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fa asyarat ila sama bi usbu'iha. Maka jariyah tadi, budak perempuan yang hitam tadi, mengisyaratkan dengan telunjuknya ke atas. Faqala laha, Rasul mengatakan lagi kepada dia, faman ana, siapa saya? Fasyarat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sama. Maka budak perempuan tadi menunjuk Rasul dan menunjuk ke langit. Yakni anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul menyatakan kepada tuannya, i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan perempuan ini, budak ini, dikarenakan dia budak yang mukminah, yang beriman. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini barakallahu fikum tegas menunjukkan kepada kita tentang di mana Allah. Jawabannya, Allah itu di atas langit, di atas semua makhluknya, berpisah dari makhluknya. Jawaban yang disebutkan oleh jariyah tadi diaminkan, dibenarkan, diikrarkan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dia menjawab menggunakan isyarat telunjuk di atas dengan kata-kata di atas. Begini dia mengatakan. Itu enggak diingkari oleh beliau SAW. Bahkan dinyatakan dia sebagai mukminah, budak yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang tegas menunjukkan kepada kita Allah itu di atas langit. Ifbatul makanillah, menetapkan adanya tempat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-ulu, Allah di atas kita semuanya. Dan hadis ini menerangkan kepada kita bolehnya kita menunjuk dengan jari kita ke langit, menunjuk Allah Azza wa Jalla, Allah di atas. Barakallahu fikum. Rasul enggak mengingkari. Yang serupa dengan ini ialah riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang berkhutbah di Mina. Berkhutbah di hadapan para sahabat di Mina, menyampaikan banyak hal. Di akhir khutbah beliau mengatakan, hal ballaghtu? Hal ballaghtu? Apakah telah menyampaikan? Mereka mengatakan, bala. Maka Rasul menunjuk ke langit dengan telunjuknya, mengatakan, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah ucapannya mereka. Langsung Rasul yang berbuat demikian sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, akidah Islam yang sangat mendasar, tanda keimanan, keyakinan bahwasanya Allah itu alin ala khalqih, Allah Maha Tinggi di atas semua makhluknya, mustawin ala arsyih, beristiwa, yakni tinggi di atas arsy-Nya. Terlalu banyak ayat yang menerangkan masalah ini. Terkait dengan masalah istiwa, Allah tinggi di atas arsy-Nya disebutkan dalam banyak tempat. Di 7 tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Di Al-A'raf ayat yang ke-54. Dalam surat Yunus ayat yang ketiga. Di Ar-Ra'du ayat yang kedua. Di dalam surat Taha ayat yang kelima. Di Al-Furqan ayat yang ke-59. Di As-Sajdah ayat yang keempat. Dan di Al-Hadid ayat yang keempat. Semuanya dengan tegas menyatakan Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, di antara lafaz yang disebutkan dalam Al-Quran, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Dalam surat Taha Allah menyatakan Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Azza wa Jal, beristiwa di atas arsy-Nya. Kata-kata istawa dimaknakan oleh salafun salih dengan makna ala wartafa'a wa sa'ad. Jika semuanya sama, semuanya sama. Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Arsy ini barakallahu fikum, makhluknya Allah Azza wa Jal. Arsy ini makhluk yang paling besar dan yang paling tinggi. Makhluk yang paling besar, yang paling tinggi. Digambarkan dalam sebuah riwayat dan sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW membandingkan antara langit yang 7 dan bumi yang 7 dengan kursinya Allah. Dia mengatakan, Mas-samawatu sab'u wal-ardun sab'u fil kursi illa kahalqatin ulqiyat fi falatin min ard. Tidaklah perbandingan langit yang 7 dan bumi yang 7 dengan kursinya Allah Azza wa Jal, melainkan seperti sebuah cincin dilemparkan di tengah-tengah gurun Sahara yang begitu luas. Cincin itu langit yang 7, bumi yang 7. Kursinya Allah itu gurun Sahara begitu luas, begitu besar. Dan dikatakan wal kursi fil ars kas samawati sab'i wal ardhi sab' fil kursi. Dan perbandingan kursi dengan arsy-Nya Allah Azza wa Jalla sama tadi. Seperti perbandingan langit yang 7 dan bumi yang 7 pada kursi. Yani kursi dibandingkan dengan arsy Allah Azza wa Jal, kursinya Allah seperti cincin. Dilemparkan di tengah-tengah gurun Sahara yang begitu luas. Sehingga disepakati oleh para ulama yang namanya arsy, tempat Allah beristiwa, adalah makhluk Allah yang paling besar, yang paling tinggi. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada arsy. Dan ayat tadi menerangkan kepada kita, Allah itu Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Tidak sama dengan makhluk-Nya, terpisah dari makhluk-Nya. Ba'idun min khalqih. Barakallahu fikum. Dijelaskan dengan Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Khalil Harras dalam kitabnya Syarah Al-Wasithiyah, ketika menjelaskan 7 ayat di atas yang semuanya menetapkan Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya, beliau mengatakan hadhihi hiyal mawdhi'us sab'ah allati akhbara fiha subhanahu bi istiwa'ihi 'alal arsy wa kulluha qath'iyyatus tsubut li'annaha min kitabillah. Inilah 7 tempat dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala memberitakan padanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. dan semua ayat di atas qat'iyatul tsubut dipastikan kebenarannya sebab Al-Qur'anul Karim. Wahyu dan kalamullah azza wa jalla. Al-Qur'an yang mengatakan demikian, maka pasti benar. Maka tidak ada ruang bagi siapapun untuk menolaknya. Kalau dia menolak, artinya menolak Al-Qur'an, kekufuran. Juga belum menjelaskan terkait dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan fa Ahlussunnah wal Jamaah yu'minuna bima akhbara bihi subhanahu an nafsi min annahu mustawin ala arsih ba'inun min khalqih bil kayfiyyati allati ya'lamuha hu jalla sya'nuh. Lu mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah mengimani, beriman dengan apa yang Allah beritakan tentang dirinya, yaitu Allah beristiwa maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya dengan kaifiat tata cara yang hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu bagaimana kaifiatnya, kita enggak tahu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Imam Malik, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was-su'alu 'anhu bid'ah. Yang namanya istiwa maklum maknanya tinggi dan tinggi. Kaifiyahnya, bagaimana caranya, bagaimana kaifiyahnya, enggak ada yang tahu, majhul. Allah yang tahu. Mengimaninya hukumnya wajib dan bertanya-tanya tentang kaifiyahnya, bagaimana Allah istiwa dan yang lain-lainnya, bid'ah. Tidak ada di kalangan salafun saleh yang berbuat demikian. Ini konsep. Ini disepakati semua ulama kita. Belum lagi khonatina azzakumullah tentang masalah ayat-ayat yang menjelaskan Allah maha tinggi di atas semua makhluk-makhluk dengan berbagai macam sisi pendalilan. Semuanya menunjukkan poin yang sama, Allah maha tinggi di atas hamba-hambanya. Seperti dan disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan dalam firman di surat Fatir ayat yang ke-10. Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal 'amalu shalihu yarfa'u. Kepada Allah naiknya ucapan-ucapan yang baik dan amal-amal yang saleh diangkat kepada Allah azza wajalla. Yang namanya naik dari bawah ke atas. Ya. Ada enggak naik atas ke bawah? Atas bawah namanya turun. Kalau bawah atas namanya naik. Dikatakan naik kepada Allah azza wajalla ucapan-ucapan yang baik, naik kepada Allah amal-amal saleh. Semua dilaporkan kepada Allah azza wajalla di atas. Naik ke atas. Barakallahu fikum. Tegas menunjukkan barakallahu fikum Allah di atas arsy-Nya. Barakallahu fikum. Juga ayat yang lainnya lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman di surah Ghafir ayat yang ke-36 dan 37 terkait dengan dialog Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dengan Fir'aun. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam memberitakan kepada Fir'aun bahwasanya Allah Rabbul Alamin di langit, di atas langit. Dikatakan oleh Fir'aun ngomong kepada Haman, ya Hamanu ibnili sarha la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kathiba. Wahai Haman, ini menterinya Fir'aun, hai Haman, bangunkan untuk aku sebuah pijakan ke atas. Siapa tahu aku akan bisa meraih asbab Ini sabab-sabab menuju ke langit sana. Supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa ini. Dan saya menduga dia dusta. Dari ayat ini kata para ulama. Menegaskan bahwasanya akidah. Bahwasanya Allah tabarakah wa ta'ala di atas langit. Maha tinggi di atas makhluknya. Itu akidatul anbiya'i wal mursalin. Akidahnya para anbiya'i wal mursalin. Di antaranya Nabi Allah Musa. Sekaligus menerangkan kepada kita yang mengingkari prinsip ini. Akidahnya Fir'aun. Wahaman. Waman ma'ah. Dikarenakan Fir'aun yang mengingkarinya. Dikarenakan Haman yang mengingkarinya. Barakallahu fikum. Anda bersama dengan para anbiya wal mursalin ataukah bersama dengan Fir'aun Wahaman? Atau bersama dengan siapa ini? Dengan para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Naam. Teman-teman lagi yang lainnya lagi. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah keyakinan Allah Maha Tinggi di atas semua makhluknya. Disebutkan oleh para ulama dalil yang menjelaskan bab ini. Itu meliputi Al-Quranul Karim. Dalil tentang sunnah Rasulullah SAW. Ijma' ulama, akal yang sehat, fitrah yang masih bersih. Keyakinan Allah itu di atas semua makhluknya. Di atas arsy-Nya. Berpisah dari makhluknya itu sesuai dengan akal yang sehat dan fitrah yang selamat. Barakallahu fikum. Ketika antum berdoa, antum doa angkat tangan, wajah antum menghadapnya kemana? Kok diem? Antum ini doa kok menghadap ke arah mana wajahnya antum? Hati kamu kemana? Hati kamu kemana? Kok diem? Hati kamu tuh kemana? Jangan dibohongi. Hati kamu ke atas. Wajah kamu tuh ke bawah. Apa namanya, begitu fokus, begitu khusyuk. Menengadakan kedua tangan kamu. Dengan khusyuk engkau berdoa kepada Allah. Tapi di hati kamu itu Allah di atas. Sesuatu yang tidak bisa direkayasa. Fitrahnya manusia yang masih sehat. Diceritakan dulu di masa lalu, kisah salah seorang tokoh-tokoh pemahaman Asy'ariyah atau Mu'attilah, namanya Al-Hamadani. Oh, sebentar ya, Pak. Bukan. Seseorang, siapa namanya ya, Pak? Dia menjelaskan kepada para pengikutnya keyakinan Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Ketika itu terdengar penjelasan dia oleh seorang Arabi. Seorang Arab pedalaman, Arab gunung. Langsung interupsi, ini Arabi. Yang dihadapi itu tokoh besar dari kalangan mazhabnya Asy'ariyah, Maturidiyah dan segala macamnya itu. Atau pemahaman Mu'attilah. Yang meyakini Allah di mana-mana. Dia mengatakan, sudah, tidak usah banyak ngomong. Jelaskan kepada aku fitrah yang ada pada jiwa kita masing-masing. Ketika kita berdoa ini. Di saat kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, hati kita kemana? Hati itu kemana? Tidak bisa bantah. Tidak usah pakai dalil. Pakai fitrah saja. Kamu. Tatkala kamu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hati kamu ke mana? Apakah hati kamu ke bawah? Tidak ada yang demikian. Ketika dia doa, langsung terpatri dalam benak dia ke atas. Jadi hayyanil Arabi. Aduh, bikin bingung saya ini Arab dalaman satu. Bukan bikin fiqh, tidak punya hujah. Tidak punya hujah. Itu alami. Sehingga hujahnya, ayat, hadis, ijma' salaf, akal yang sehat, dan fitrah. Disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalam Mudzakkirah Al-Wasithiyah terkait dengan dalil fitrah, kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin, wa amal fitratu fa inna kulla insanin mafturun 'ala al-imani bi 'uluwillah. Walidzalika idza da'a rabbahu wa qala ya rabbi lam yansarif qalbuhu illa ila sama. Adapun dalil fitrah, fitrah yang sehat meyakini Allah di atas semua makhluknya. Beliau mengatakan setiap insan dikasih fitrah iman, mengimani Allah Maha Tinggi dan semua hamba-hambanya. Maka ketika dia berdoa kepada Allah, kepada Rabbnya, dia mengatakan ya Rabbi, hati dia langsung ke atas. Langsung ke atas. Tidak sedikit pun ke kanan, kiri atau ke bawah. Langsung ke atas. Fitrah yang sehat, ikhwan fillah, azzakumullah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, terlalu panjang kalau dibawakan semua adillahnya. Al-Imam Al-Muqayyim Al-Jauziyah rahimahullah memiliki kitab khusus tentang bab ini, namanya kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah fi Ghazwil Jahmiyah wal Mu'attilah. Berkumpulnya pasukan-pasukan Islam untuk perang melawan Jahmiyah Mu'attilah. Itu terjemahan judulnya. Isinya dibawakan hujjah dari mulai umat-umat terdahulu, para anbiya wal mursalin sampai Nabi kita Muhammad, ayat, hadis, semua menjelaskan satu poin, meyakini Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi di atas semua makhluknya, isa dari makhluknya dengan kaifiyah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka ya ikhwan fillah azakumullah, ini prinsip. Ini semuanya membantah keyakinan yang menyatakan Allah ada di mana-mana. Ada batil. Kalau Allah di mana-mana, na'udzubillah min dzalik, konsekuensi sangat mengerikan. Di tempat yang suci, tempat yang kotor, tempat yang najis, na'udzubillah. Ada kufur. Ada kufur. Ada yang mengatakan, buktinya Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah yang bersama kamu di mana pun kamu berada. Allah bersama kamu di mana kamu berada. Jawabannya yang menentina azakumullah disebutkan oleh para ulama. Bahwasanya ayat ini, wahuwa ma'akum aynama kuntum. Ma'akum bersama dengan kalian, itu namanya ma'iyatun ammah. Dengan makna Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya, yakni Allah mengilmui mereka, Allah meliputi mereka, Allah melihat mereka, bukan zatnya bersama dengan mereka, yakni di tengah-tengah mereka, diliputi sama mereka, tidak. Allah Maha Tinggi di atas arusnya, Allah Maha Tinggi di atas semua makhluknya. Di saat yang sama, Allah bersama dengan hamba-hambanya. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Hambanya itu sangat kecil. Kecil apalagi seorang makhluk yang namanya manusia. 7 langit, 7 bumi dengan kursinya Allah. Itu kayak cincin kecil dilemparkan tengah-tengah yang namanya Gurun Sahara. Apalagi seorang insan kecil. Allah mengetahui semua keadaan dia. Allah di atas semua makhluknya dan Allah bersama dengan hamba-hambanya. Kalimat ma'a di sini kebersamaan secara umum. Buktinya apa? Ayat ini diawali dengan pembahasan ilmu, ditutup dengan pembahasan ilmu. Dengan pembahasan ilmu, barakallahu fikum. Ini yang dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Ayatnya adalah disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 4. Saya bacakan ayatnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ini istiwa. Yang pertama ditetapkan terlebih dahulu Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Allah mengatakan setelah itu, ya'lamu. Dimulai dengan masalah ilmu. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Allah mengilmui, mengetahui yang masuk pada bumi, yang keluar dari bumi, yang turun dari langit, yang naik ke langit. Ilmu. Menetapkan ilmunya Allah. Allah mengatakan setelah itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ditutup ayatnya oleh Allah Azza wa Jal, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu amalkan. Mukaddimahnya ilmu, penutupnya adalah basar. Ini dimanakan oleh para ulama, wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu ma'iyatul ilmi war ru'yah wal basar. Bersama kamu Allah mengilmui kamu, Allah melihat kamu, Allah mendengarkan kamu, Allah meliputi kamu ila akhir. Itu harus sunnah. Sedikit pun tidak ada yang mengatakan Allah di mana-mana, di tengah-tengah makhluknya, di tempat yang kotor, tempat yang bersih. Na'udzubillah min dzalik. Ini lawazim-lawazim kufriyah. Perkara-perkara mengilzamkan mereka jatuh dalam perkara-perkara yang kufur. Barakallahu fikum. Ini akidah juga demikian. Barakallahu fikum. Membantah yang namanya akidah wahdatul wujud. Akidah yang kafir. Lebih kafir daripada kafirnya kaum Nasara. Ini demikian. Kalau kaum Nasara meyakini tunggal, Allah bersemayam pada Nabi Isa. Hanya pada Nabi Isa. Meyakini Isa itu ada dua unsur. Unsur nasut, unsur lahut. Nasut unsur keinsanan. Lahut unsur ilahiyah. Gabung jadi satu. Nasut wa lahut. Jadilah Isa bin Maryam. Hanya pada Isa. Itu kufur. Dinyatakan dengan tegas dalam Al-Quran. Kufur. Yang mengatakan Isa adalah Allah, dikatakan kafir. Yang mengatakan Isa anak Allah, dikatakan kafir. Yang mengatakan Isa tiga trinitas, juga dikatakan kafir. Ada kaum Nasara. Adapun yang namanya wahdatul wujud, bukan semata-mata Nabi Isa. Mereka meyakini Allah itu ada di hamba-hambanya. Menyatu dengan semua hambanya. Na'udzubillah min dzalik. Allah ada pada inti, pada inti, pada inti, pada inti. Na'udzubillah min dzalik. Konsekuensi yang berikutnya adalah, itu sama dengan meyakini Allah itu banyak. Sebanyak makhluknya. Allah pada inti, satu. Pada inti, pada inti, pada inti, pada inti. Nah, makhluknya miliaran, maka banyak juga dirobnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada kufur. Kekufuran yang nyata ketika meyakini Allah menyatu dengan hamba-hambanya. Itu namanya wahdatul wujud. Manunggaling Gusti kawula. Ada kufur lebih kafir daripada akidahnya kaum Nasara. Kalau kaum Nasara namanya hululiyah. Allah halla fi Isa. Allah bersemayam pada Isa. Itu namanya hululiyah. Ini terkait dengan person hamba saja. Tapi kalau yang satu ini ittihadiyah atau wahdatul wujud bar semua hamba. Itu baru manusianya. Mohon maaf, mereka meyakini sampai Allah dikatakan menyatu dengan hewan-hewan yang ada. Nauzubillah min dzalik. So itu. Ada kekufuran yang amat sangat nyata. Barakallahu fikum. Tidak ada akidah yang lebih kafir daripada akidah wahdatul wujud. Nauzubillah. Maka Allah itu maha tinggi di atas semua hamba-hambanya, di atas semua makhluknya, di atas arusnya. Makhluk Allah yang paling tinggi. Allah maha tinggi di atas segala sesuatu yang tadi. Berpisah dari hamba-hambanya. Yang menjelaskan bab ini, barakallahu fikum, hadis cukup panjang. Hadis tawil, begitu panjang. Disebutkan dalam kitab Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dari banyak jalur. Dan dia dikatakan hasan di ghairu sahih. Nabi kita Muhammad SAW memberitakan terkait dengan jarak makhluk yang ada ini. Disebutkan secara makna, jarak antara bumi ini dengan langit dunia itu 500 perjalanan. Langit pertama dan langit yang kedua sama jaraknya. 500 perjalanan. 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7. Itu jarak masing-masingnya 500 tahun perjalanan. Wallah, enggak mungkin menggunakan jet gitu ya. Pada uruf pada masa itu di zaman Nabi kita Muhammad SAW 500 tahun perjalanan. Di atas langit yang ketujuh itu ada air. Ada air ya, ada ma. Di atasnya lagi ini jarak antara yang ketujuh sama air itu juga sama, 500 tahun perjalanan. Air dengan yang namanya kursi juga sama, 500 tahun perjalanan. Kursi dengan arus juga sama, 500 tahun perjalanan. Dan Allah Maha Tinggi di atas arusnya, di atas semua makhluknya, lepas dari makhluknya. Ba'inun min khalqi. Allah terpisah dari makhluknya, tidak menyatu dengan makhluknya, tidak diliputi dengan makhluk. Dan Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Tinggi dari segala-galanya. Sehingga kecil yang namanya makhluk kecil sekali. Satu manusia kecil sekali. Sehingga Allah meliputi mereka semua, Allah mengetahui mereka semua, Allah memiliki mereka semuanya. Dan Allah Maha Tinggi di atas arusnya. Jangan membayangkan kaifiahnya, tidak boleh. Dikarenakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun dan siapapun dari makhluknya. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita hanya mengimani dengan tanpa mengatakan mengimani dan mengatakan kaifiahnya hanya Allah yang tahu. Bagaimana istiwa Allah yang Maha tahu masalah kaifiahnya. Kita hanya mengimani seperti yang disebutkan dalam ayat, dalam hadis, ijma ulama, akal yang sehat dan fitrah yang selamat, barakallahu fikum. Ini akidah. Ini adalah akidah. Maka ketika kamu ditanya, Aynallah? Allah di mana? Jawabannya, Hissama, di langit dengan makna Al-Sama. Allah di atas langit yang ada. Atau fil-ulu, Allah di atas ketinggian. Jangan dipahami, di langit, Allah di tengah-tengah langit. Lah, itu bukan akidah yang benar. Allah di atas semua hamba-hambanya. Bismillah. Barakalawfikum dengan pertanyaan yang diajukan Rasul SAW kepada jariah tadi. Barakalawfikum. Apakah boleh kita menuju ke atas? Di mana Allah? Di atas. Jawabannya boleh. Tindakannya Rasul SAW dan tindakan jariah yang berbuat demikian di hadapannya Rasul dan beliau mengikrarkan dan meridhoinya. Boleh. Barakalawfikum. Dipahami insyaAllah. Ada wadih gamblang jelas. Dan banyak buku-buku para ulama yang membahas masalah ini. Dan ini pembahasan dimasukkan di dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat mendasar. Yang mengingkarinya sampai pada tingkatan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala alam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Seseorang yang meyakini akidah wahdatul wujud, itu langsung dikafirkan para ulama. Ini sudah sangat fatal banget. Dikafirkan oleh para ulama. Paham ya? Fitrahnya dia itu mengingkari. Kok bisa punya etikat seperti itu? Menunjukkan kekufuran dia. Ya kok dia? Iya, ini paling fatal sudah ini. Kafir. Nah, terus bilang Muslim gitu. Ketika dia sudah meyakini, punya akidah, meyakini kebenaran akidah wahdatul wujud, kafir. Ini dengan kesepakatan para ulama, kafir orangnya. Ini lain dengan pembahasan yang lain-lainnya ya, Pak. Ini pembahasan yang langsung terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Langsung terkait dengan prinsip iman yang paling mendasar. Paham ya? Konsekuensi daripada akidah ini sangat kejam, sangat keji, sangat mengerikan. Dan semua terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Malas. Selesai. Ini jawabannya, kalau sudah meyakini, sudah meyakini akidah ini, dikatakan kafir. Pada bingung semua sih. Iya. Yang gini ini, orang itu gak bisa jahil tentangnya. Sebab prinsip Allah maha tinggi di atas makhluknya itu, ayat, adalah dari ayat, hadis, ijma ulama, akal sehat, fitrah yang selamat. Sampai fitrah pun meyakini itu. Ketika tidak ada pada dia akidah ini diganti dengan akidah wahdatul wujud kufur. Dia kan dikatakan lebih kafir daripada akidahnya kaum Nasara yang meyakini Allah bersemayam pada Isa bin Maryam. Saya mau tanya sama antum, atau yang meyakini, saya yakin Allah bersemayam pada Isa bin Maryam. Kufur apa bukan kufur? Kafir. Terus dia muslim gitu. Suruh dia syahadat. Sudah sehat. Ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Itu meyakini para semua makhluk yang ada. Manusia, na'udzubillah, hewan-hewan. Sangat mengerikan yang tidak mungkin diucapkan. Kufur. Kita misalnya. Nah.